بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ Tidaklah menghalangi iblis untuk sujud penghormatan kepada Adam kecuali hasad, terhalang oleh rasa dengki dan hasad kepada Adam. فَإِنَّهُ لَمَّا رَآهُ قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ وَرُفِعَ فَوْقَهُ غَصَّ بِرِيقِهِ وَاخْتَارَ الْكُفْرِ عَلَى الْإِيمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ. Ketika iblis melihat Adam diutamakan lebih di atasnya dan diangkat, وَرُفِعَ فَوْقَهُ, diangkat di atasnya, غَصَّ بِرِيقِهِ وَاخْتَارَ الْكُفْرِ. Ikhwan ibn a'azzakullah, kalimat غَصَّ بِرِيقِهِ dalam keadaan dia menelan ludahnya atau tersedak di tenggorokannya, tidak masuk, tidak keluar, itu dikatakan غَصَّ بِرِيقِهِ. Artinya tidak terima dengan perlakuan Adam dimuliakan, dihormati, dan ditinggikan di atas dirinya. وَاخْتَارَ الْكُفُرُ, akhirnya lebih memilih kekafiran daripada keimanan. بَعْدَنْ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ, padahal tadinya sejajar dengan para malaikat. وَهَذَا الدَّاءُ هُوَ الَّذِي مَنَعَ الْيَهُودِ, penyakit inilah, penyakit yang sama yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam, penyakit itulah yang menghalangi Yahudi untuk beriman kepada Isa bin Maryam. Ini Yahudi enggan untuk beriman kepada Nabi Isa bin Maryam karena hasad, karena dengki. وَقَدْ عَلِمُوا عِلْمًا لَا شَكَّ فِيهِ, padahal mereka sudah mengetahui dengan ilmu yang tidak ada keraguan padanya. Maksudnya beliau adalah Rasulullah, جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى, yang datang membawa keterangan-keterangan jelas dan membawa petunjuk. فَحَمَلَهُمُ الْحَسَدُ عَلَىٰ أَنْ اِخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ, tetapi kedengkianlah yang membawa mereka untuk lebih memilih kekafiran daripada keimanan. وَأَتْبَقُوا عَلَيْهِ, dan mereka semuanya masuk di dalamnya. وَهُمْ أُمَّةٌ فِيهِمُ الْأَحْبَارِ, padahal mereka satu umat yang di dalamnya ada ahbar, ulama-ulamanya, tokoh-tokoh ahli ilmunya. وَالزُّهَاد, ada ahli ibadahnya, ahli zuhudnya. وَالْقُضَاه, ada qadi-qadinya, orang-orang bijaknya. Wal muluk, ada raja-rajanya. Wal umara, ada penguasa-penguasanya. Tapi mereka semuanya sepakat menolak kenabian Nabi Isa alaihi salam. Bahkan bukan hanya menolak, memusuhi, memerangi, qaulan wa fi'lan. Memerangi dan memusuhi dengan perbuatan dan ucapan. Ucapannya, na'udzubillah, mengejek Nabi Isa sebagai anak zina. Menuduh Maryam demikian dan demikian. Perbuatannya benar-benar membantai, memerangi, membunuh, ila akhirih. Hadza wa qad ja'a al-masih bi hukmi at-taurat wa lam ya'ti bi syari'atin tukhalifuha. Padahal yang demikian, al-masih datang membawa hukum Taurat persis seperti yang mereka punya. Lam ya'ti bi syari'atin tukhalifuha, tidak membawa syariat yang baru yang menyelisihi Taurat. Walam yuqatilhum, dan tidak memerangi mereka. Wa innama ata bitahlili ba'd ma hurrim alaihim takfifan. Hanya saja Nabi Isa membawa penghalalan yang tadinya diharamkan sebagai keringanan buat mereka. Wa rahmatan wa ihsanan, sebagai kasih sayang, sebagai rahmat. Wa jaa mukammilan li syariati Taurat, dan datang menyempurnakan syariat Taurat. Karena perlu diketahui bahwa syariat Taurat di antaranya ada yang Allah syariatkan karena sebagai hukuman buat mereka. Ketika mereka berbuat begini dan begitu, diputuskan oleh Allah keputusan yang berat untuk mereka. Sehingga ada beberapa hukum yang memang sengaja Allah turunkan pada mereka sebagai nakalan minallah, sebagai balasan atas mereka dari Allah. Ya, ini diharamkan beberapa binatang ternak, diharamkan lemak dan sebagainya. Kemudian Allah katakan dengan kalimat nakalan minallah, itu adalah balasan azab dari Allah. Sehingga ketika datang Nabi Isa alaihi salam, meringankan belenggu-belenggu tadi, dilepas yang berat-berat tadi, diringankan. Wa ma hadza faqtaru kulluhum al-kufra, tetapi bersama dengan itu orang-orang Yahudi seluruhnya sepakat memilih kekafiran daripada keimanan. Ikhwan ibnina azakumullah, tidak ada lain penghalangnya hanya kedengkian, hasad. Karena bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Ibrani. Maka mereka hasad dan dengki. Fa kaifa yakunu haluhum ma'a nabiyyin ja'a bi syari'atin mustaqillatin nasikhatin li jami'i syara'i'. Lihatlah. Kalau agama Nasrani saja yang masih mirip dengan mereka, yang mirip dengan syariat Taurat, tidak berbeda, hampir seluruhnya tidak berbeda, kecuali beberapa penghalalan saja. Itu pun mereka tolak, apalagi fakaifa yakunu haluhum ma'a nabiyyin, maka bagaimana kira-kira keadaan mereka bersama seorang nabi yang membawa syariat tersendiri. Syariatin mustaqillah, syariat tersendiri. Nasikhatin li jami'i syara'i', yang membatalkan semua syariat yang lain. Mubakkitan lahum biqaba'ihihim, bahkan yang membongkar kejelekan-kejelekan mereka, membuktikan permainan-permainan busuk mereka. Munadiyan 'ala fadha'ihihim, menyerukan, yakni menyampaikan secara terbuka fadha'ih mereka, kesalahan-kesalahan atau tipu daya mereka. Mukhrijan lahum min diyarihim, yang menyebabkan mereka keluar dari negeri-negeri mereka. Wa qad qataluhu wa harabuhu, dan mereka telah memeranginya. Wa huwa fi dhalika kullih yunsar 'alaihim wa yadfaru bihim wa ya'lu huwa wa ashabuhu wa hum ma'ahu da'iman fi safal. Tetapi lihatlah, bersama dengan itu ketika dimusuhi oleh semua manusia atau semua agama-agama yang ada yang sudah dirusak oleh pengikutnya sendiri, tetapi bersama dengan itu walaupun diperangi dari seluruh penjuru, yunsur 'alaihim, nabi tersebut tetap dimenangkan oleh Allah SWT, ditolong oleh Allah. Wa yadfar bihim, menang di atas mereka. Wa ya'lu huwa wa ashabu, semakin mulia beliau dan pengikut-pengikutnya. Wa hum ma'ahu da'iman fi safal, sedangkan mereka Yahudi selalu dalam keadaan rendah di bawah, selalu dalam keadaan kalah. Fa kaifa la yamliku al-hasad wal baghi qulubahum, maka bagaimana mungkin kalau kedengkian dan baghyu tidak menguasai hati mereka? Jadi bagaimana kedengkian tidak masuk pada mereka? Artinya mereka pasti akan dengki. Kenapa agama ini selalu menang? Kenapa agama ini selalu jaya? Kenapa agama ini begini dan begitu? Ila akhir. Wa aina yaqa' haluhum ma'ahu min halihim ma'al Masih. وقد أتبعوا على الكفر به من بعد ما تبين لهم الهدى mana? Aina yaqa haluhum? Di mana terjadinya atau bagaimana terjadi keadaan mereka bersamanya dengan keadaan Al-Masih? Ini bandingkan Yahudi terhadap kaum muslimin dan Yahudi terhadap Nasrani. Ketika mereka seluruhnya memilih kekafiran, menentang Nabi Isa, menentang agama Nasraniyah. Min ba'di ma tabayyana lahum huda, setelah datang pada mereka petunjuk. Padahal agamanya mirip. Padahal syariatnya yang dibawa oleh Nabi Isa mirip dengan syariat Yahudi. Mereka sudah dengki, hasad. Apalagi terhadap agama ini, agama Islam, yang jelas bukan dari bangsa Yahudi tapi dari bangsa Arab. Yang jelas bukan dari kalangan mereka. Yang jelas mereka tahu syariatnya jauh berbeda. Ditambah lagi syariatnya membuktikan kecurangan-kecurangan pendeta-pendeta Yahudi. Tipu daya-tipu daya tokoh-tokoh mereka. Dalam Al-Quran dan Sunnah diterangkan bagaimana permainan-permainan busuk mereka. Tentunya mereka lebih-lebih dengki lagi. Ditambah lagi, mereka semakin dengki ketika agama Islam ini selalu menang. Allah selalu bela. Allah selalu tolong. Dan semakin meninggi, semakin meninggi, semakin meninggi. Artinya semakin banyak pengikutnya dan semakin jaya. Sedangkan mereka selalu dalam keadaan di bawah, selalu dalam keadaan rendah, selalu dalam keadaan tidak memiliki tempat yang jelas. Wa hadha sabab wahdahu kafin fi raddil haqq. Sebab ini saja yang satu ini cukup untuk mereka menolak kebenaran. Fa kaifa idan dhafa ilaihi zawalur riyasat wal ma'akil kama taqaddam. Maka bagaimana kira-kira kalau ditambah lagi dengan hilangnya kepemimpinan mereka yang tadinya ditokohkan oleh Yahudi ketika masuk Islam, sawasiyah, menjadi sama dengan yang lain, tidak jadi tokoh lagi. Yang tadinya dielu-elukan sebagai imam, sebagai pemimpin kami, sebagai orang yang mulia, sebagai wali dan seterusnya, tetapi ketika masuk Islam tentunya dia menjadi rakyat biasa yang tidak memiliki kepemimpinan apa-apa. Tentunya lebih-lebih lagi. Satu sebab tadi saja cukup membuat mereka dengki, hasad, sehingga mereka terhalang untuk masuk Islam. Apalagi indhafa ilaih, ditambah lagi dengan zawalur riasat, hilangnya kepemimpinan mereka. Dan sekaligus, kalau hilangnya kepemimpinan, hilang pula ma'akil. Ma'akil, rasmal makanan mereka yang biasanya mereka memberikan berbagai macam hadiah-hadiah, ini untuk kiai, ini untuk pemimpin kami, ini untuk orang besar kami, ini untuk orang-orang mulia kami, dan seterusnya berduyun-duyun datang membawa hadiah-hadiah. Tetapi kalau masuk Islam tidak lagi seperti itu, tentunya lebih-lebih lagi. وقد قال المسور ابن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل. Berkata dan telah berkata Miswar ibn Makhramah, dia adalah anak saudarinya Abu Jahal. Berkata kepada Abu Jahal, ya khali, wahai pamanku, al kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadhibi qabla an yaqula ma qal. Wahai pamanku, apakah kalian itu menuduh Nabi Muhammad SAW berdusta sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkan? Faqala ya bna ukhti. Maka berkata Abu Jahal, wahai anak saudariku, wallahi laqad kana Muhammadan fina wa huwa syabun yud'a al-amin. Sungguh demi Allah, Muhammad dulunya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di tengah-tengah kami itu adalah pemuda yang dijuluki dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Fama jarrabna alaihi kadiban qat kami tidak pernah mendapatinya berdusta sama sekali. Kemudian berkata lagi Miswar, ya khal, wahai pamanku, famalakum la tattabi'unahu. Kalau begitu, wahai pamanku, mengapa engkau tidak mengikutinya? Kalau dia memang orang jujur yang tidak pernah berdusta. Dijawab lagi oleh Abu Jahal, ya bena ukhti, tanaza'na nahnu wa banu Hashim asy-syaraf. Wahai anak saudariku, kami selalu bersaing. Kami dengan Banu Hashim asy-syaraf. Fa at'amu wa at'amna, wa saqaw wa saqayna, wa ajaru wa ajarna. Kata Abu Jahal, kami selalu bersaing antara kami dengan Banu Hashim, turunan Hashim. Mereka memberi makan para hujjaj, kami pun memberi makan para hujjaj. Mereka memberi minum, kami pun membagikan minuman-minuman. Masya Allah. Wa ajaru wa ajarna. Mereka memberikan perlindungan-perlindungan, kami pun memberikan perlindungan-perlindungan. Kami selalu bersaing. Hatta idza tajasaina ala rukabi wa kunna kafara sayrihan. Qalu minna nabiyyun. Famata nudrik misla hadhi. Kata Abu Jahal, hingga ketika kami dalam keadaan sudah hampir mencapai garis finish. Ketika kami dalam keadaan sudah sangat bersaing. Sudah seperti dua kuda yang bersaing dalam rihan. Dalam pertandingan pacuan kuda. Tiba-tiba mereka berkata, minna nabiyun, dari turunan kami ada nabi. Maka bagaimana kita bisa mengalahkannya? Lihat astagfirullah. Lihat ucapan Abu Jahal, astagfirullah. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan kalau urusannya adalah persaingan kedudukan. Persaingan kemuliaan. Ketika mereka memberi makan, kami saingi, kami juga memberi makan. Ketika mereka memberi minum, kami juga memberi minum. Ketika mereka memberikan perlindungan, kami pun memberikan perlindungan. Sampai ketika hampir mencapai garis finish, seperti dua kuda yang bersaing dalam satu pacuan kuda, tiba-tiba dari sana berkata, kami, dari turunan kami ada nabi. Bagaimana kami bisa mengalahkannya? Famata nudriku mislah hadihi. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing? Datikun ibn a'azakumullah. Hanya karena masalah persaingan kedudukan. Wa qala al-akhnas ibn Syariq ibn Syuraiq yauma badr li Abi Jahal. Al-Akhnas juga pernah berkata pada perang Badar kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, akhbirni an Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Al-Akhnas, wahai Abul Hakam, khabarkan kepadaku tentang Muhammad, ini apa yang kamu ketahui tentang dia. Asadiqun huwa am kadhib? Asadiqun huwa am kadhib? Apakah dia itu orang yang jujur atau pendusta? Fa innahu laysa hauna min quraish ahadun ghairi wa ghairuka yasma' kalamana. Karena sekarang ini tidak ada siapapun selain aku dan kamu. Laysa hauna, enggak ada di sini dari Quraisy seorang pun kecuali kamu dengan saya. Dan enggak ada yang mendengar pembicaraan kita. Ini ucapkanlah dengan jujur. Sesungguhnya dia jujur atau pendusta? Faqala Abu Jahal. Abu Jahal berkata, waifak. Wallahi inna Muhammadan lasadiq. Celaka engkau. Sungguh demi Allah. Sesungguhnya Muhammad itu jujur. Wa ma kadzaba Muhammadun qat. Nabi Muhammad atau Muhammad tidak pernah berdusta sama sekali. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, persaksian dari a'da aduwi. Dari a'da aduwi. Dari semusuh-musuh atau sebesar-besar musuhnya. Maka dzaba Muhammadun qat, dia tidak pernah berdusta sama sekali. Walakin idza dhahabat banu Qusay bil liwa wal hijabah was siqayah wan nubuwah, famadza yakunu lisairi Quraisy. Tetapi kata Abu Jahal, kalau Banu Qusay ini membawa liwa, membawa bendera penentuan perang atau tidak perang, membawa hijabah, masalah konsumsi pemberian makan pada hujjaj, dan juga mereka membawa siqayah, pemberian air kepada para tamu-tamu Allah. Kemudian ditambah lagi kenabian ada pada mereka. Famadza yakunu lisa'iri Quraisy? Kalau begitu untuk orang-orang Quraisy yang lain dapat apa? Kalau semuanya dari Bani Qusay, kalau semuanya dari Bani Hashim, bagian bendera siapa yang menentukan bendera kepemimpinan, ini perang atau tidak perang, liwa itu adalah dipegang oleh satu suku yang menentukan perang atau tidak perang. Sedangkan hijabah adalah makan, pembagian makan untuk para hujjaj. Siqayah pembagian air. Kalau semua itu dipegang oleh mereka, ditambah kenabian juga dari mereka, maka apa sisanya untuk orang-orang Quraisy yang lain? Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, ini juga sama dengan yang sebelumnya. Yakni hanya masalah persaingan dan kedengkian, hasad. Wa amal yahud faqad kana ulama'uhum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Adapun Yahudi, maka tokoh-tokoh ulama'nya mengenali beliau seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, haddathani 'Asim ibn 'Umar ibn Qatada 'an syaikh min Bani Quraidah. Disebutkan oleh Ibn Ishaq, menyampaikan kepadaku 'Asim ibn 'Umar ibn Qatada dari syaikh dari kalangan Bani Quraidah. Qala, hal tadri amma kana islamu Asadin wa Sa'labah ibnai Sa'labah ibnai Sa'yah wa Asad ibn Ubaid lam yakunu min Bani Quraidah wa lan Nadir kanu fawqa dhalik. Faqultu la. Qala fa innahu qadima alayna rajulun min asy-Syam من اليهود يقال له ابن الهيبان فقام عندنا والله ما رأينا رجلا يصلي خيرا منه فقدم علينا قبل فقدم علينا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول يا ابن الهيبان اخرج فاستقي لنا ويا ابن الهيبان اخرج فاستقي لنا فيقول لا والله حتى تقدموا امام اخرجكم صدقه. Tidak demi Allah sampai kalian keluarkan di depan kalian sedekah. Kembali di awal paragraf, amal Yahudi, adapun Yahudi, ulama mereka tahu kenal Nabi SAW seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ibnu Ishaq menceritakan dengan sanadnya sampai kepada satu orang syekh dari Bani Quraidah. Yani dari turunan Bani Quraidah. Qala, dia berkata, hal tadri amma kana islamu Asad wa Sa'labah ibni Sa'yah? Apakah kau tahu tentang apa keislaman Asad dan Sa'labah, dua anak dari Sa'yah, dan juga Asad ibn Ubaid? Tahukah kalian bagaimana mereka bisa masuk Islam? Lam yakunu min Bani Quraidah wala Nadir kanu fawqa dhalik. Mereka itu bukan dari Bani Quraidah, bukan dari Bani Nadir, bahkan mereka itu di atasnya. Dikatakan fakultu la. Qala fa innahu qadima alaina. Diceritakan bahwasanya ini adalah itu jawaban tadi. Jawaban, tahukah engkau bagaimana mereka bisa masuk Islam? Dijawab, tidak. Qala fa innahu qadima alaina. Pernah datang kepada kami seseorang dari Syam, dari kalangan Yahudi, yang dijuluki dengan Ibnul Hayyaban. Dia tinggal bersama kami. Demi Allah, kami tidak melihat seorang pun yang sangat bagus salatnya, ibadahnya, melainkan dia. Faqadima alaina qabla mab'ati Rasulillah. dia datang kepada kami sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 2 tahun. Sebelum diutusnya Nabi 2 tahun. Fa kunna idza qahitna wa qalla alaina al-matar, dan kami kalau di masa paceklik kelaparan karena tidak ada hujan atau sedikit hujan, maka kami akan berkata kepada Ibnu al-Hayyaban, ya Ibnu al-Hayyaban, ukhruj fastasqilana, wahai Ibnu al-Hayyaban, keluarlah dan mintakan hujan untuk kami. Ini berdoa, salat istisqa sejenisnya, untuk minta hujan. Maka Ibnu al-Hayyaban berkata, la wallahi hatta tuqaddimu amama makhrajikum sadaqah. Tidak demi Allah, sampai kalian mengeluarkan di tempat-tempat atau di depan tempat kalian sadaqah. Fanaqulu kam, berapa? Kami katakan, kam, berapa sadaqahnya? Fayaqulu sa'an min tamr, 1 sa' dari tamr. Au muddaini min syair, atau 2 mud dari syair. Fanukhrijuhu, maka kami mengeluarkan sadaqah tadi masing-masing, dibagikan pada fuqara al-masakin. Tsumma yakhruj ila dhahiri harratina, maka dia keluar di tempat tinggi dari padang kerikil kami. Harrah adalah padang batu atau padang kerikil. Wa nahnu ma'ahu nastasqi, sedangkan kami bersamanya nastasqi, yani ikut berdoa meminta hujan. Wallahi ma yaqumu min majlisihi hatta yamurru as-sahab, sungguh demi Allah belum sempat bangun dari tempat duduknya hingga lewatlah awan. Wa nusqa, dan kami pun mendapatkan hujan. Qad fa'ala dhalika ghayra marrah, sungguh dia telah melakukannya bukan sekali. Wala marratain wala thalatha, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, sering. Artinya orang ini seperti atau seakan-akan waliullah, doanya selalu terkabul, ibadahnya sangat bagus. Fahadaratul wafa, tiba-tiba didatangi oleh wafatnya, yakni didatangi kematian. Fajtama'na ilaihi, maka kami pun berkumpul di sekitarnya ketika dia akan wafat atau sebelum wafatnya sedikit. Faqala, orang itu berkata, ya ma'syara Yahud, wahai ma'syara Yahud, atarawna ma akhrajani min ardil khamr wal khamir ila ardil bu'si wal ju'. Wahai orang-orang Yahudi, tahukah kalian apa yang menyebabkan aku keluar dari negeri yang penuh khamr dan khamir? Khamr tentunya minuman-minuman yang biasa diminum oleh orang-orang kaya, sedangkan ini minuman keras. Wal khamir adalah apa yang difermentasi. Ila ardil bu'us, kenapa kami pergi dari tempat yang makmur ke tempat yang sengsara? Al-bu'us, sengsara. Wal-ju' ke tempat lapar ini, ke tempat sengsara ini. Tahukah kalian apa yang mengeluarkan aku dari tempat yang makmur ke tempat sengsara? Lalu mereka menjawab, anta a'lam, engkau yang lebih tahu. Ala fa inni innama kharajtu atawakka' khuruja nabiyyin. Dikatakan oleh orang tadi, Ibnu al-Hayyaban, sesungguhnya aku ini keluar dari negeriku yang makmur ke negeri yang sengsara dan berat ini karena aku menduga, atau waqa' maknanya adhunnu khurujan nabiyyin, karena aku menduga akan keluarnya nabi. Adhalla zamanuh, telah datang waktunya. Hadihil bilad muhajarahu, negeri ini adalah tempat hijrahnya. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala yasbiqanna ilaihi ghairukum, jangan sampai didahului oleh orang selain kalian. Dinasihati orang-orang Yahudi tadi, segeralah kalian percaya, segeralah kalian ikuti nabi tersebut, jangan sampai didahului oleh orang selain kalian. Idza kharaja ya ma'syaral yahud, kalau dia telah keluar, wahai ma'syaral yahud, fa innahu yab'ats bi safkid dima' wa sabjid darari wan nisa' mimman yukhalifuhu fala yamna'akum dhalika minhu thumma mat. Katanya, maka kalau dia dibangkitkan, ikutilah. Sesungguhnya dia akan bangkit dengan perintah untuk menumpahkan darah, untuk menawan anak-anak dan para wanita. Yani untuk peperangan, maksudnya jihad. Mimman yukhalifuhu, terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Maka jangan sampai kalian terhalang daripadanya. Tsumma mat. Kemudian meninggal. Falamma kanatil lailah allati futihat fiha Quraidah. Maka ketika pada malam hari, ketika dibuka pada hari itu benteng Quraidah. Qala ulaika tsalatsah al-fitnah. Berkatalah tiga orang pemuda tadi. Wa kanu syubbanan ahdatsan. Mereka pemuda-pemuda yang baru. Dan berkata, ya ma'asyaral yahud, wallahi innahu lalladhi dhakara lakum ibnul hayyaban. Wahai ma'asyaral yahud, ini orang yang datang ini sungguh persis seperti apa yang dikatakan oleh ibnul hayyaban. Faqalu, maka orang Yahud menjawab, ma huwa bihi, bukan itu katanya. Maka berkata lagi tiga orang pemuda tadi, bala wallahi innahu la sifatuhu. Dia sungguh demi Allah, tentu dia demi Allah. Sesungguhnya lihat sifat-sifatnya, persis. Tuma nazalu wa aslamu. Maka tiga orang tadi itu turun dan kemudian masuk Islam. Wa khallau amwalahum wa ahalihim. Akhirnya mereka ini meninggalkan, membiarkan harta-hartanya dan keluarga-keluarganya. Yani rela meninggalkan keluarganya dan hartanya karena masuk Islam. Percaya dengan Ibnul Hayyaban dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berkata Ibnu Ishaq, wa kanat amwaluhum fil hisn ma'al musyrikin. Hartanya masih ada dalam benteng Quraidah bersama musyrikin. Falamma futiha ruddat alaihim. Setelah dibuka bentengnya, dimenangkan oleh kaum muslimin, maka harta tersebut dikembalikan kepada tiga orang tadi. Siapa namanya? Disebutkan namanya, yaitu Asad wa Tha'labah wa Asad ibn Ubaid. Asad dan Tha'labah anaknya Sa'yah dan Asad ibn Ubaid. Dikatakan bahwa orang-orang ini justru lebih mulia daripada Bani Quraidah dan Bani Nadir. Karena dia pengikut Ibnul Hayyaban. Orang yang saleh, ahli ibadah, yang doanya selalu terkabul. Yang dikatakan salatnya paling baik di antara mereka. Ila akhiri. Nakhtafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Waqad adzana al-mu'adzin. Wassalallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.